Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوال أزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini malam ini tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 6 Februari 2022 hari Senin, kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, pertemuan yang 133, bait yang 43, halaman 182. Nah, dan semoga Allah Azza Jal memberikan kita kemudahan untuk senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i, termasuk semoga Allah Azza Jal juga memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Dan kitab ini adalah kitab perjuangan, karena ini masih hampir setengah dari kitab, tapi ini ada 3 jilid. Ya, ini ada 3 jilid. Dan semoga Allah Azza Jal memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah. Karena istiqomah itu suatu yang mahal, dan terkadang istiqomah itu kan terbelenggu dengan rutinitas yang menyita waktu, rutinitas yang sebenarnya sesuatu yang tidak penting-penting amat tapi dianggap penting. Makanya kenapa Nabi SAW menyebutkan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ini kesempurnaan Islam seseorang itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Dimana kata-kata mala yakni itu artinya ketika disesuaikan dengan apa yang seharusnya dia bisa dapati maksimal hari ini, dia tinggalkan untuk mendapatkan yang kurang maksimal. Itu maksudnya. Ya. Makanya terkadang kita ketika ada dua pilihan, ya. Ketika Allah Azza Jal menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, maka Allah Azza Jal memberikan ilham kepada sesuatu yang fujur atau yang takwa, maksiat atau ketakwaan. Maka manusia itu diberikan pilihan. Ada pahala kebaikan yang maksimal, ada pahala yang menengah, ada yang minimalis. Nah, ketika kita itu sibuk dengan yang minimalis, yang kurang, itu tentunya kita terhalang dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Maka terkadang permasalahan kita adalah bukan masalah, bagi orang yang menuntut ilmu syar'i, bukan masalah halal dan haram. Halal dan haram itu bagi orang awam, bagi orang yang baru belajar tentang Islam. Tapi kalau dengan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, itu adalah bagaimana kita menempatkan fadilah, keutamaan amal itu di atas keutamaan amal yang lain. Bagaimana kita berkomitmen terhadap suatu amalan di atas amalan yang menurut kita secara syar'inya, secara timbangan ilmu kita itu jauh lebih tinggi kedudukan. Nah, itu yang menyebabkan terkadang orang menjadi tidak faham ketika mengikuti kajian, kajian ilmu yang sifatnya itu rutinitas, serial, atau membahas kitab, itu tidak sama dengan kajian tematik. Kajian-kajian tematik yang sifatnya bisa diikuti oleh orang awam, bisa juga diikuti oleh orang-orang yang menuntut ilmu syar'i dan yang lain. Tapi jelas faedah dari ketika orang mempelajari kajian yang rutin, kajian yang kitab, itu ada diharapkan dia akan bisa mengajarkan kitab yang dia pelajari itu, kemudian pasal sel perserial dia akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain yang lebih banyak lagi. Tapi ketika orang kita belajar tematik, terkadang yang tahu tematik, benar-benar tematiknya adalah yang mengajarnya, karena dia yang menyusun temanya. Sedangkan kita ini hanya sekedar menyaring, menulis, dan mengumpulkan materi-materi yang menurut kita itu bisa difahami dengan mudah. Tapi terkadang materi tematik itu tidak ada yang sulit, tidak ada yang kemudian menjadikan itu mengharuskan kita menghafal, mengharuskan kita untuk mencatat, kemudian beriringan, terstruktur, enggak. Itu disampaikan secara umum agar orang-orang yang tadinya malas belajar menjadi semangat belajar, yang tadinya belum mengerti menjadi ngerti, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kenapa ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang baru belajar? Orang yang baru belajar akan tahu, oh ini nggak boleh, ini haram, ini halal. Jadi dia akan bisa membedakan. Makanya kenapa Nabi SAW menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu salah satu yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Mansari Hidayatullah. Orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, dia akan dimudahkan. Baik, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, sehingga yang itu menjadi dekat dia dengan jalan ke surga. Karena yang dia tempuh adalah jalan yang benar. Jalan haram atau halal, maka dia akan menempuh jalan yang halal. Begitu juga, jalan yang ketika dia dihadapkan, ini keutamaannya, ini amalan yang keutamaannya kalau bisa dinilai 3 dari 10, ini ada amalan yang nilainya 8 dari 10. Maka tentunya kita akan memilih amalan yang punya keutamaan 8 dalam hitungan 10. Ya. Hal inilah yang menyebabkan ketika kita itu sebutkan haris al-fada'il. Haris al-fada'il. Betul-betul bersungguh-sungguh terhadap keutamaan. Dan keutamaan menurut ilmu syar'i, ketika kita bisa istiqomah di dalamnya, itu melegakan. Jauh lebih melegakan dari apapun yang pernah kita lakukan. Dari penyegaran diri. Ima dia itu, ada orang yang berusaha menyegarkan diri dengan rekreasi. Ada orang yang menyegarkan diri dengan mendengar apa saja yang menurut dia menarik. Atau melihat, ataupun refreshing dengan olahraga. Itu ketika dibandingkan dengan itu semuanya, kembali kepada ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang manusia kebanyakan itu tertipu. Waktu sehat dan waktu luang. Orang akan bingung. Bagaimana dia ketika waktu luangnya dan waktu sehatnya, amalan apa yang dia akan inginkan? Itu semuanya ditimbang. Padahal semuanya Allah memberikan kemudahan. Terus teruai, bisa kasihan. Oh, streaming bisa. Pilih. Atau datang ke kajian dalam kondisi menahan rasa capek, rasa kantuk, dan seterusnya. Karena dia yakin dengan menahan itu semuanya, pasti Allah akan memberikan ganjaran yang berbeda dengan ketika kita struggle-nya, perjuangannya itu lebih sedikit. Pengorbanan kita lebih sedikit. Kita tidak mengatakan bahwasanya yang streaming tidak boleh. Nah, itu streaming boleh. Alhamdulillah wassalam. Tapi di situ tetap namanya mendatangi ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti itu dahsyat. Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Itu masya Allah, dahsyat sekali. Karena bentuk kebarokahan ilmu itu ketika dilihat dari sejauh mana pengorbanan kita terhadap ilmu. semakin kita itu istiqomah, kemudian menjauhkan diri dari kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya kita bisa saja mengambil istirahat, bisa saja kita mengambil ijazah, ya, misalnya liburan dan seterusnya. Tapi ketika itu menghambat istiqomah dalam bentuk ilmu syar'i, maka yang dikhawatirkan adalah kebarokahan itu bisa terlepas dari diri kita. Kayak, saya masih ingat pesannya dari sesal masyarakatullah dari Zakili, la tajribu da'wah, la tajribu, ida taraf terdakwah setanda. Jadi jangan tinggalkan dakwah, jangan tinggalkan dakwah. Kalau engkau tinggalkan dakwah, akan nisab. Kenapa? Karena di situ Syekh mengatakan al-ilmu tamaratuhu wali. Buah ilmu itu sangat wazakatul ilmi, ya, zakatul ilmi tablighuhu wa da'wah. Zakatnya ilmu itu adalah dengan mendakwahkannya, menyampaikannya. Kalau kita tidak sampaikan, maka kita sebenarnya sudah menimbun apapun yang sifatnya di situ bisa merusak ilmu itu sendiri. Karena akhirnya ilmu tidak berkembang. Tapi ketika kita sampaikan, kita dakwah, meskipun itu hanya sekedar apa yang kita mampu, sedikit, ya, tapi dengan yang sedikit itu bisa menjadikan barokah. Nah, sekarang kita mulai dari matanya. Ini spesial karena tidak banyak, jadi anak yang baca. Biar kita menyingkat waktu. Kepada Allah Shafal, semoga Allah Azza wa Jal memudahkan ikhwan-ikhwan kita juga untuk istiqamah. Nah, qala mu'alif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصلين على نبي المصطفى وآل المستقبلين الشرفة واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ المنجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يكتي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يم بالجر والتنوين ونداء والمسند للاسم تمييز حصل بتفعلت واتد ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع ينينم كيشم وماضي الأفعال بتامس وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وهيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارع إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكنك ورفع ونسبت على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجر الرياء ما من الأسماء أسف من ذاك ضوء سحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لنياك جاء أخو أبيك ذا اتلا بالألف رفع المثنى وكلا إذا بمطمر مضافا مسلا كلتا كدا كسنان واسنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف ليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جمع عامل ومتلف وشبيذين وبه عشرون وبابه والحق والأهمون قولوا وآنمون وعلي أولو وعالمون عليون وعرضنا شد والسنون وبابه مثل وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره النطق والنون ما ثني والملحق به بأكسدا كاستعمله فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم kemarin terakhir kita membahas tentang bagian dari al ya au yaku ba'da al radif setelah al itu adalah radif radif artinya bonceng radif Nabi SAW maksudnya ini taqtarinu bihi al yang di ya sejajarkan dengan al fataqulul marartu bil afdali fatajurru hu bil kasrati li'annahu uliya bi al ini aja. Jadi qaluhu au yaku ba'da al-radif. Karena kemarin kita membahas tentang was tentang kaitannya dengan minasorf. Ada ilalu yes is. Itu tentang sama apa mas? Salatun minha takfi binafsiha an ghairiha fala tahtaju ila alamiyah au wasfiyatin. Ya, artinya dia sendiri itu tidak perlu nama atau sifat, itu sudah tidak bisa ditanwinkan. Yaitu alif ta'nis mamdudah, kemudian alif ta'nis maksurah, wah tahajum. Ya. Kemudian yang tiga, takfifi hal alamiyah dunal wasfiyah, nama saja, sekarang nama saja, itu yustaratu fi hal alamiyah wahya ta'nis lafdi, ta'nis lafdi itu adalah untuk perempuan tapi disitu lafadnya ataupun makna tarkibul masjid dan tarkib masjid seperti Hadramaut, Ba'labah, ya. Madikariba, ya. Wal ujmah. Ujmah nama ya, yang dipakai untuk apa mas? Nama dari selain orang Arab ya, tapi nama saja dan sifat. Misalnya apa? Ibrahim, Ismail. Kemudian tiga yang di situ harus nama atau wasfiyah itu dalam kondisi yang sama. Itu waznul fi'li seperti Ahmadu, al-adlu seperti Umar, wa ziyadatul alif wa nun Salman, Qutban. وهذا التقسيم يحصل لك الاسم الذي لا ينصرف فيسهل عليك. Dan ini adalah pembagian ini ya. Ini adalah tentang apa mas? Tentang isim yang tidak mendapatkan tanwin, tidak bisa tanwin, menjadi mudah. Nah, malam yudhof. Sekarang pembagian apa? Malam yudhof. Ini tidak diidhofahkan. Malam yudhof. Tidak diidhofahkan. Artinya masuk pada mamnu' minas sharf. Ya, tercegah dari penanwinan. Fa'in udhifa. Kalau diidhofahkan. Kalau diidhofahkan itu artinya apa? Kalau ditambahkan. Sandarkan kepada kata lainnya. Fa'innahu yusrofu. Maka dia itu ditanwinkan. Ya. Lakinnahu la yunawwanu min ajli al-idhafah. Namun dia tidak ditanwinkan kalau dengan idhafah. Misalnya, contohnya rasulun. Rasulun kemudian diidhafahkan kepada lafzul jalalah Allah. Tidak rasulun Allah, tapi rasulullah. Karena dia apa? Jadi mudhaf. Diidhafahkan. Sama dengan marartu bi afdolil qawmi. Bukan afdolin, tapi bi afdolil qawmi. Aku melewati sebaik-baik kaum. Ya. Fatajurruhu bil kasrati. Maka dia dikasrahkan. Ya. Dijarkan dengan kasrah. Li'annahu udhifa. Karena dia hanya disandarkan. Wa mitsluha marartu bi afdolikum. Aku melewati orang yang paling baik di antara kalian. Paham yang tentang idhofah. Nah, au yaku ba'da al-radif. Atau setelah al. Setelah al, maka dia menjadi bisa. Ya. Artinya, ketika ada al, maka bil-afdoli. Karena apa? Idhofah dan al, kan sama. Tadi, yang kita bahas tentang apa? Ta'adud zaujat dan at-ta'addud itu sama. Ya, jadi kayak misalnya contohnya yang ada di kajian tadi, kalau misalnya ditulis jadi kayak tadi tentang ar-rasul sama rasulullah. Gampangnya mas. Gampangnya ar-rasul. Ar-rasul dengan rasulullah. Rasulullah artinya dia disandarkan rasul itu dengan nama Allah Azza wa Jalla. Maka kedudukannya dia tidak bisa tanwin. Begitu juga al. Al-Rasul. Maka dia juga apa? Ya. Tidak bisa tanwin. Jadi kalau al di sini tadi kita belajar at-ta'addud. At-ta'addud. At-ta'addud. Nah, ini sama dengan at-ta'addud. Tujuh. Ini tadi kajian kita 3 pagi tadi. Kalau diganti at-ta'addud sudah sama dengan at-ta'addud zaujat. Sama dengan apa Mas? Ar-rasulu. Ar-rasul. Sama dengan Rasulullah. Ini tujuannya sama. Paham sama sih? Au yaku ba'da al-radif. Ketika ada al, maka dia kedudukannya sama. Kalau mau di kasroh, di kasroh saja. Tapi tidak bisa ditanggung. Kenapa? Alif lam selama-lamanya tidak akan bisa ditanggung. Tidak akan pernah bisa. Namanya ar-rasulun tidak ada. Ingat di sini fatajurruhu bil kasrati li'annahu huliya bi alif. Dia dijarkan dengan kasrah karena dia dihiasi dengan a. Wa qalu sekarang li'annaka idza adaftahu au allaitahu bi al ya ibta'ada an musyabahatil fi'li. Karena ada yang mengatakan karena kalau engkau menyandarkannya atau halaitahu bi'al, atau engkau hiasi dengan al, ini akan jauh dari menyerupai dengan fi'il. Li'anna al la tadkhulu illa alal asma. Dan al ini tidak akan masuk kecuali hanya pada isim saja. Asma, jamak dari isim. Wal idhafatu min khasa'il asma. Dan idhafah ini termasuk kekhususan isim. Padahada insorfa. Oleh karena ini, dia itu menerima tanwin, bisa ditanwinkan. Ya. Sekarang kita masuk pada amma idza jurrida min al wal idafati fa innahu ba'idun min al ismi shabihun bil fi'li wa li hadha yusammunahu mutamakkinan ghayra amkana. Ya. Atau mutamakkinan ghayra amkanin. Ya, ghayra amkanin. Li'annahum yaquluna innal asma'a. Ya. Innal asma'a binisbati lil ismiyati thalathatu aqsamin. Ya. Karena ini mutamakkinun amkana wa mutamakkinun ghayra amkan. Ya. Mutamakkinun amkanun au mutamakkinun ghairu amkanin wa ghairu mutamakkinin wa hadha taqsimun ajibun wa kullu qaumin lahum falasifatun. Ini Syekh jelaskannya dengan seperti seolah-olah Syekh tidak ingin menjelaskan ini, tapi beliau jelaskan. Ya, paragraf ini. Kalau jurida minal al, kalau istilahnya al dan idhofah itu tidak dipakai. Ya. Artinya apa? Bukan bagian dari isim. Ya. Dilepaskan al dan idhofahnya itu, maka ini adalah ba'idun minal ism. Maka dia akan jauh dari kata benda, isim. Ya. Kemudian syabihun bil fi'li, maka dia akan menyerupai dengan fi'il. Walihada, ya, dengan ini yusammunahu mutamakkinan ghairu amkanin, maka mereka menamakan menjadi apa? Mutamakkinan ghairu amkanin, yang mutamakkin tapi ghairu amkanin, tapi tidak ada kemungkinan. Ya, jadi ini makanya ini ya mutamakkinan ghairu amkanin maksudnya apa? Senantiasa ya mutamakkin itu artinya apa? Berusaha untuk menjadi kuat tapi tidak ada kemungkinan. Ya. Sama dengan kayak apa? Lafadz mutama itu muta'allim dengan mu'allim. Muta'allim itu pelajar, mu'allim itu guru. Nah, kalau dari makkana yumakkinu ya. Mutamakkinan itu artinya di situ tamakkana yatamakkan. Tamakkana yatamakkanu artinya di situ tetap kuat kokoh. Ya, mutamakkinan ghairu amkanin artinya apa? Kuat tapi tidak kuat banget. Ya. Kuat tapi dari apa? Li'annahum yaquluna, karena mereka mengatakan, maksudnya apa? Dia isim tapi bukan isim banget. Karena enggak ada alnya, tidak ada idhofahnya. Sama maksudnya sih. Innal asma'a binisbati lil ismiyati salasatu aqsam. Isim itu ya, menurut sudut pandang ismiyahnya ya. Menurut sudut pandang ismiyahnya itu salah satu aqsam. Itu ada tiga macam. Ya, tiga macam mutamakkinun amkanun ya. Mutamakkinun amkanun. Jadi benar-benar kuat ya, benar-benar kuat dan memang kokoh. Kemudian mutamakkinun ghairu amkan, yang kuat tapi tidak kuat banget. Ya, ghairu mutamakkinin dan tidak kuat. Wa hadha taqsimun ajibun. Ini adalah pembagian yang sangat ajib, mengherankan. Wa kullu qaumin, dan setiap kaum itu lahum falasifatun. Bagi mereka ada filsafatnya sendiri. Ya. Al-muhim, muhim yang di sini, yang penting di sini, anna, makanya Syekh biasanya kalau menyebutkan hal-hal yang identiknya, beliau enggak terlalu senang untuk menyebutkan, katakan apa? Al-muhim. Itu di beberapa kitab seperti itu, metode yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimah. Dia enggak terlalu suka untuk terus-menerus menyebutkan tentang, wah ini kayak gini, kayak gini. Sehingga al-muhim, makanya al-muhim di sini ya, ghairu al-mutamakkin wal mabni. Al-muhim anna ghairu al-mutamakkin, yang tidak kuat ya, ghairu al-mutamakkin, yang tidak ada amkana di sini, di itu mabni. Wal mutamakkin ghairu al-amkanin huwa alladhi la yansarif. Nah, ini lebih gampang untuk jelaskannya. Nah, saya ketahuan tadi menyebutkan tentang filsafatnya. Sekarang menyebutkan tentang ini apa sih maksudnya? Jadi anna ghairul mutamakkin wal mabni. Jadi yang sini tadi ghairul mutamakkin, ini apa mas? Mabni. Al mabni. Ini mabni. Yang ini mabni. Kemudian wal mutamakkin ghairul amkan ya, ghairul amkani walladhi la yansarif, ini la yansarif, paham ya, la yansarif. Wal mutamakkina al amkana huwalladhi yansarif. Nah, ini yansarif. Kalau kita tadi menjelaskannya dengan apa mas? Dengan hanya sisi bahasa. Ya. Mutamakkin. Ya. Hafalannya gimana mas? Usmutkin. Beda lagi. Itu dari atkona. Ya. Kalau ini amkana, ada kemungkinan di sini. Ada kemungkinan untuk mendapatkan apa sorf tanwini ya. Jadi mutamakin amkan sangat mungkin sekali untuk mendapatkan tanwin. Kemudian mutamakkinun ghairu amkanin, yang punya kemungkinan tapi ternyata tidak ada kemungkinannya ya. Kemudian untuk mendapatkan tanwin. Kemudian ghairu mutamakkinin, ya, tidak bisa disorofkan, tidak ada kemungkinan maksudnya. Ya. Jadi karena mungkin yang awal tadi penjelasannya kurang pas, ya, ini kita perbaiki. Ya, ini sama dengan kondisi Pak Nawo. Di sini beliau sama Pak Hadi, ya, mutamakkinun ghairu amkanin. Lain sorif. Lain sorif ini apa? Tidak bisa berpindah. Ya. Tapi ditanwin kan juga enggak bisa, gitu. Tanwin maksudnya gini, dah spontan. Enggak. Lambat. Bahasa ada pembahas. Nah, ini ghairu mutamakkin. Jadi di situ isim terbagi menjadi tiga. Yansarif, la yansarif, dan mabni. Jadi lebih enak lagi. Tapi kata-kata mutamakkinun amkanan, mutamakkinun ghairu amkanin, ghairu mutamakkinin, susah. Orang akan dalam kondisi apa itu? Itu artinya mutamakkinun amkanun, artinya sangat memungkinkan dan pasti bisa ditanwinkan. Makanya sebutkan yansarif. Insyaallah. Ada juga mutamakkinun ghairu amkanin, yang dia mutamakkin yang bisa disorofkan, ditanwinkan, ghairu amkanin, tapi tidak ada kemungkinan di situ. Ya. Maka disebutkan la yansarif. Kemudian ghairu mutamakkinin, yang benar-benar tidak bisa mempunyai kemungkinan untuk ditanwinkan, yaitu mabni. Nah, faida udifa. Nah, ini kan wa yansarif. Nah, ini jadi ini kan ini yang pertama kita bisa tulis. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Nah, maksudnya di sini wal mabni. Al-muhim ghairul mutamakkin, ini yang ketiga, ya kan? Kemudian ghairu amkanin walladzi la yansarif, ini yang kedua. Kemudian al-mutamakkin al-amkana walladzi yansarif, ini yang pertama. Berdasarkan pendahuluan tadi. Fa idza udifa, apabila diidhafahkan, au dakhalat alaihi al, diidofahkan mas, diidofahkan itu bukan pilihan. Jadi kalau masuk padanya al, fa innahu yakunu mutamakkinan amkana, maka dia menjadi apa? Yansarif mas. Jadi ini masuk yang pertama. Kalau ada idofah, ya, ida udifa, au dakhalat alaihi al. Jadi kalau misalnya Rasulullah atau Ar-Rasulu, maka dia disorofkan. Dia menerima tanwin. Li'annahu ittasala bihi ma huwa minal khasa'isil asma. Karena bersambung dengannya apa yang menjadi kekhususan isim. Fasarul ismu alladhi la yansarif, ya, yakhruju anil qa'idati fil i'rabi fi wajhin wahidin. Maka isim yang tidak menerima tanwin itu keluar dari kaidah dalam i'rab dalam satu sisi saja, yaitu apa? Jar. Aitu yujarru bil fathati, yaitu dijarkan dengan fathah. Bisyartin, dengan syarat, alla yudhofa au yuhalla bi al. Syaratnya apa? Tidak diidhofahkan, tidak disandarkan kepada kata lain, atau tidak dihiasi dengan al. Fa'in udhifa, apabila disandarkan atau diberikan al, dihiasi dengan al, soro masrufan, maka bisa disorofkan. Lakinnahu la yunawwanu min ajlil idhofa, tapi tidak ditanwinkan karena dia dalam bentuk idhofa, sandarkan. Au min ajlil iktirani bi al, atau dengan pensejajaran penyandingan al. Yes, mas. Itu dulu sementara. Naktafi bilhadzal qudrah. Ya, sebentar sedikit, tapi semoga Allah saja mencatat ini sebagai kita bisa istiqomah dalam bentuk ilmu syar'i. Naktafi bilhadzal qudrah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.